sekali di dalam hidup ini kita menyadari akhir hidup kita seperti apa. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Orang yang husnul khotimah, yang berakhir baik, bukan orang yang tidak punya salah dan kekurangan, tapi orang yang berusaha keras untuk menyadari kekurangan dirinya, kesalahan dirinya, dan sekuat tenaga memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berjanji juga, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan dirinya.